Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa ada sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari kita senantiasa menghidupkan hati kita, hati yang selalu bersyukur, qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas hidayahnya, atas petunjuk-petunjuknya, ilmu, anugerah yang kita tidak bisa mengukur baik nilai maupun jumlahnya. Kewajiban kita adalah untuk senantiasa mensyukurinya. Mudah-mudahan qalbun syakir, hati yang selalu syukur, dianugerahkan kepada setiap diri kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah Arba'in yang perdana. Pengajian bulanan Arba'in yang perdana dipindahkan waktunya. Yang biasa kita mulai jam 8, jam 9 sampai zuhur. Sekarang banyak plusnya. Mau yang biasa, mau banyak plusnya. Plus yang pertama, kita belajar istiqomah kumil lail, qiyamul lail. Alhamdulillah jam 3 kita melaksanakan sholat tahajud berjamaah ditutup dengan witir 3 rakaat. Sebab sangat efektif sekali. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tugas dakwah menyampaikan risalah Allah. Maka Allah membimbingnya, Al-Quran membimbingnya, kumil lail, untuk senantiasa bangun di malam hari. Plus yang berikutnya, kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Dirangkaikan dengan wirid sampai matahari terbit atau waktu syuruk, waktu isyrok. Tadi sudah disampaikan keutamaannya, Nabi bersabda, man sholal fajro atau man sholal godah. Ada godah, ada subuh, ada fajar, istilahnya itu. Jamaatan berjamaah. Thumma jalasa yazkurullaha, kemudian duduk, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, membasahi lisannya dengan kalimah-kalimah Allah. Hatta tartapi asyamsu, sampai matahari terbit. Thumma sholla rok'ataini, kemudian sholat sunat 2 rokaat. Imam Al-Ghazali dan para ulama yang lainnya menyebutkan sholat sunnah itu sholat sunat isyrok. Apa yang akan didapatkan? Pakana lahu ka'ajri haji wa umrotin tamatan tamatan tamatan. Maka baginya, bagi orang itu, dapat pahala seperti haji dan umroh ditunaikan dengan sempurna, sempurna, sempurna. Nah itu plus berikutnya. Plus berikutnya, insya Allah nanti kita akan tutup kegiatan Arba'in ini dengan sholat sunat duha. Mau yang 8 rakaat atau 2 rakaat saja? Karena berjamaah ini taklim mengajarkan 2 rakaat saja. Setuju enggak? Nanti kalau sendiri tambah 4, tambah 6, sampai 8. Sebab di dalam kitab yang dikarang oleh ulama Asy-Syafi'i, seperti kitab Fawaidul Makiyyah, disebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah, walaupun Nabi enggak terus-terusan melaksanakan sholat sunnahnya diberjamaahkan, seperti tahajud, duha, isyrok, diberjamaahkan, karena nuron ala nur, maka cahaya di atas cahaya. Cahaya yang pertama, sholat sunnah dijalankan. Cahaya yang kedua, ada unsur ta'lim wal irsyad, memberikan bimbingan kepada umat, ada contoh langsung. Jadi kana nuron ala nur, cahaya di atas cahaya. Kita bawa Idul Makiyah, karangan ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i dalam fikihnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah jadi pengajian kita insya Allah ya, karena dimulai jam 3 maka akan berakhir jam 3 juga. Kok kayak gemeteran begitu ya? Insya Allah ya, jam 8 sudah selesai. Kita akan mengkaji di kajian keislaman atau pengajian Arba'in ini, al-munasabah baina at-tauhid wa at-tasawuf, hubungan antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf, relation between tauhid and tasawuf teaching. Kata aki-aki ini kok ada ucang-ucing begitu. Ya, hubungan antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf, di mana kedua-duanya bagian dari rukun agama, arkanuddin, rukun agama. Coba masjid ini, kalau tiangnya berkurang, kira-kira membahayakan tidak? Sebab yang membangun masjid ini bukan hanya arsitek, ada teknik sipil yang tahu konstruksi, ya, speknya dan yang lain-lainnya. Demikian pula Allah menurunkan agama sebagai nikmat yang sempurna, jauh dibandingkan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, secuil itu mah. Agama karunia yang tiada terhingga, yang akan menyelamatkan di dunia, membahagiakan kita di akhirat. Ada rukunnya, ada tiangnya, 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Nah yang kita akan bahas pada Arba'in ini adalah hubungan antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Yang paling mudah, dulu para ulama memberikan contoh gambaran itu, pertama, al-hal absah min lisanil maqal. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Dengan bukti, dengan contoh lebih efektif ketimbang teori. Nah sekarang diberikan ilustrasinya, hubungannya supaya jelas. Ini Bapak Ibu sekalian contoh, yang mudah ini contohnya. Gak usah yang jauh-jauh. Ini kenal, ini apa? Ibu-ibu yang di atas, ini apa ini? Masa cangkir segede gini? Apa namanya? Kakeknya cangkir. Ismuhu Muk. Ya. Tahu gak isinya ini? Tahu gak? Tahu gak? Gak tahu. keterlaluan, kurang ajar itu. Kurang ajar berarti harus banyak ajar. Masa gak tahu isi emuk? Gak mungkin bala-bala di sini. Pasti apa? Air. Belajar lagi, banyak ajar, jangan kurang ajar. Pertanyaan berikutnya, lebih spesifik lagi, air apa ini isinya? Kalau ada yang ngejawab, sok tahu sekarang. Tadi sok tahu. Kira-kira apa? Jangan dikira-kira. Pingin tanya saja kepada yang lihat. Air putih. Percaya enggak? Kalau sampai enggak percaya, murid kurang ajar juga. Dikasih tahu sama yang lihat, masa enggak percaya? Bismillah. Seger enggak? Kalau ngejawab tambah sok tahu lagi. Enggak minum bilang seger. Kemana ini contohnya? Muk ini, Bapak Ibu sekalian, ibarat hati kita. Kalau muk ini bersih, maka orang yang berakal tidak akan memasukkan air yang kotor, apalagi racun, apalagi bersianida. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ilmu tasawuf tuh wilayahnya adalah hati. Hati itu tempat seperti emuk ini. Tauhid adalah keimanan, kepercayaan. Muk ini pantas diisi dengan air bersih untuk diminum karena muk ini bersih. Hati kita kalau selalu dibersihkan, maka yang akan masuk ke dalam hati bukan setan. Tapi yang akan masuk ke dalam hati kita, iman. Ilmu tauhid tentang keimanan. Jadi hubungan ilmu tauhid dengan tasawuf begitu saling memberikan fungsi. Tasawuf tugasnya adalah membersihkan hati, membeningkan hati. Sebab iman atau tauhid tumbuhnya bukan di akal, tapi tumbuhnya di hati. Tauhid iman itu anugerah Allah. Allah tidak akan salah menganugerahkan hati. Pasti ke dalam hati yang layak untuk menerima iman tadi. Seperti orang yang berakal tidak akan mungkin memasukkan racun ke dalam muk yang bersih untuk diminum. Apalagi Allah. Tauhid adalah keimanan yang terhunjam di dalam hati. Dan anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Tumbuhnya di dalam hati yang bersih. Maka oleh sebab itu, kalau hati kita tidak ditempa dengan ilmu tasawuf, tanpa dibersihkan hati kita, dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Hati tidak dibeningkan, tidak dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Ikhlas, ridho, syukur, tawakal, mahabbah, cinta kepada Allah, dan yang lain-lainnya. Maka tentu, iman kita tidak akan subur di dalam hati. Begitu kental hubungan nisbat, munasabah, relasi antara tasawuf dengan ilmu tauhid. Kalau kita banyak pengetahuan tentang tauhid, dihafal akoid yang 50, wujud, kidam, bako, muhola, patulil, hawa, disi, sampai yang 20 sifat Allah, kata santri, molotok. Apa molotok itu? Hafal di luar kepala. Berarti di buku kalau begitu mah. Saking hafal disebut hafal di luar kepala. Enggak mikir langsung. Kita hafal sifat Allah yang 20. Tapi kalau hatinya kotor, enggak layak tumbuhnya iman. Tauhid itu, keimanan itu hanya pengetahuan. pengetahuan di dalam kepalanya sendiri tidak pernah masuk tumbuh di dalam hatinya. Tahu Allah itu wujud sifat yang pertama, tapi dosa doyan. Dia enggak merasa wujudnya Allah, dia tidak merasa eksisnya Allah, dia tidak merasa hadirnya Allah ketika dia berbuat dosa. Tauhidnya, pengetahuan keyakinan kepada Allahnya, tentang wujud Allahnya, hanya pengetahuan saja, tapi tidak tumbuh di dalam hati menjadi keimanan. Tahu Allah itu wujud, tapi dosa doyan. Perintah Allah ditinggalkan. Tahu tentang Allah punya sifat wujud, hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak menjadi keimanan yang tumbuh dalam hati. Kalau yakin Bapak Ibu sekalian, berani gak? Kalau iman kita sedang kenceng, tumbuh, subur, kira-kira takut gak dengan melaksanakan dosa? Takut. Allah selalu menatap, Allah selalu memperhatikan, merasakan hati, kalau meyakini, merasakan hadirnya Allah. Bukan hanya tahu bahwa Allah hadir, pengetahuan namanya. Maka tauhid itu tumbuh di dalam hati. Sehingga dengan keyakinan, kita akan dimampuhkan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ilustrasinya. Jadi kalau hati kita kotor karena tidak belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf, maka tauhid itu, keimanan itu hanya sebatas pengetahuan. Tidak masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Enggak layak. Iman itu ibarat berlian, ibarat emas, ibarat air yang bersih tadi. Enggak mungkin dimasukkan ke muk yang kotor. Iman adalah anugerah yang luar biasa. Enggak mungkin Allah masukkan ke dalam hati yang enggak pantas dan enggak layak. Nah, maka oleh sebab itu, untuk menumbuhkan keimanan, tauhid kita terhunjam di dalam hati. Bersihkan terus tempat tumbuhnya iman, yaitu hati, dan kemudian pupuk hati kita, hiasi hati kita. Maka iman kita akan semakin subur tumbuh di dalam hati kita. Jadi tauhid itu bukan sebatas pengetahuan, diketahui, tetapi hadir di dalam hati, tumbuh di dalam hati, sehingga kita akan merasakan hadirnya Allah dalam setiap kesempatan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dengan belajar ilmu tasawuf, iman akan tumbuh, bahkan lebih daripada iman, hati kita akan musyahadah. Hati kita akan musyahadah. Kalimah tauhid, ini sampai disebut kalimah tauhid, Al-Qur'annya disebut kalimah thayyibah. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang layak diibadahi kecuali Allah. Inilah yang menjadi kalimat sentral. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam risalah Allah itu kesamaannya adalah di dalam tauhidnya, di dalam keimanannya. Yang dibawa oleh para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Ada salah satu hadis yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, menyebutkan salah satu hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maka kalimah ini Bapak Ibu sekalian sering diingatkan, redaksi hadis ini sering diingatkan ketika zikir berjamaah sebelum mengucapkan kalimat la ilaha. Pembimbing zikir memulai abdul zikri fa'lam annahu La ilaha illallah. Sebetulnya mengambil potongan dari hadis Nabi, Abdoluma kultu ana wan nabiyuna min qobli la ilaha illallah. Itu lengkapnya hadis. Apa artinya? Abdoluma kultu, yang paling abdol aku baca. Ana. Ya, kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, harus pakai domir yang dohir dulu, karena akan diatapkan. Abdoluma kultu ana, ada atap wan nabiyuna, yang paling abdol aku baca dan para nabi, pakai jama wan nabiyuna dan para nabi, ming kobli ditegaskan, setelah aku gak ada, mim ba'di gak ada nabi setelah aku. Jadi nabi menyebutkan la nabiyuna ming kobli, wan nabiyuna ming, dan seluruh para nabi ming kobli yang diutus sebelum aku. Ada gak nabi yang diutus setelah nabi? Nabi Muhammad? Gak ada. Makanya kalimatnya ming kobli, sebelum aku. Apa yang paling abdul dibaca oleh nabi kita dan seluruh para nabi? La ilaha illallah. Maka inilah ajaran yang universal. Ajaran Islam itu bukan hanya dibawa oleh nabi akhir zaman saja, tapi telah dibawa oleh seluruh para nabi, dari nabi Adam sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis inilah dijelaskan bahwa seluruh para nabi membawa agama tauhid. Jadi nabi Isa pun membawa agama tauhid, bukan trinitas. Kalimah ini menjadi kalimah tauhid karena isinya la, di situ ada la napi, tiada yang menapikan. Ilaha, la-nya linapil jinsi, menapikan seluruh jenis sembahan, tiada sembahan. Jadi dinapikan dulu, dikeluarkan dulu dalam hati kita. La ilaha, tiada sembahan. Illallah, kecuali satu Allah. Itulah tauhid. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat supaya tadi tumbuh imannya itu tambah subur, bukan malah apa? Lentur, bukan imannya kabur. Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadisnya, termasuk ditulis dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq. Apa hadisnya? Nabi SAW mengajarkan, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Iman yang tumbuh dalam hati tadi, perbaharui, perbaharui itu maksudnya tumbuhkan, suburkan terus. Sebab dalam hadis yang lain iman itu yazid, tambah. Bapak Ibu sekalian, kalau duduk di sini tambah enggak iman kita? Ibu-ibu tambah enggak? Ya, kalau lagi cemberut ke suami imannya tumbuh apa? Hah? Bapak-bapak, kalau istri kita suka cemberut apa enggak? Jawab aja mumpung di sini. Suka cemberut apa enggak? Kata orang Betawi, kayak bemo ketubruk. Kalau istri kita cemberut, ya biarin aja. Nanti juga pegel sendiri. Ibu-ibu ada yang sanggup cemberut 3 hari 3 malam gak? Langsung berubah jadi umur 70 tahun. Jadi jangan cemberut, ikut cemberut. Apalagi diucapkan keselnya, unek-uneknya. Wah, kiamat itu namanya. Ya, jadi kalau istri kita cemberut, biar dingin aja, nanti juga capek. Tanya kalau sudah cemberutnya apa? Ya, kalau cemberutnya sudah capek baru ditanya. Kalau gue cemberut ditanya, tambah bemo ketubruknya itu. Balik sekarang adil. Suami kita suka cemberut enggak? Masa santri ngejawab ini? Paling kenceng lagi. Jangan-jangan pingin buru-buru ke LPKS ini. Ya, ibu-ibu, kalau suami kita cemberut, gimana resepnya? Biarkan saja, nanti juga capek cemberut terus. Apalagi banyak tempelin tuh kaca, biar kelihatan cemberutnya. Kalau lagi cemberut, teh ganteng apa enggak? Makanya kalau lagi cemberut, coba ngaca. Jelek juga ya. Biarin. Ya, kok jadi ke situ apa tadi ya? Tadi lagi ngebahas apa ini? Oh, iman itu yazid, suka bertambah. Yankus, kurang lagi lemah. Berani melakukan dosa. Ketika berdosa besar, yadhab, hilang. Awas, jangan dianggap lagi berbuat dosa besar, hilang imannya. Enggak disebut orang mukmin, sabda Nabi. Nabi menyatakan, kana asbaha mu'minan wa amsa kafiron. Seseorang bisa jadi pagi-pagi disebut orang yang beriman, tapi di sore-sore dia berbuat dosa besar, dia sedang kafir. Coba kalau mati mau gimana? Kalau enggak dimampukan tobat seperti apa? Bukan yankus, bukan kurang lagi. Manir takaba, barang siapa yang sedang melaksanakan dosa besar, imannya hilang. Nah, karena iman itu ya kepada mukmin biasa itu grafiknya tidak normal, maka Nabi memberikan tips bagaimana supaya iman itu kalaupun harus turun sedikit aja tapi menjadi lompatan naik lagi. Harus begitu. Jangan turun. Turun dikit, ibarat turun satu jengkal, naik iman satu hasta. Maka Nabi memberikan tips kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian wahai para sahabat. Penasaran para sahabat, butuh sekali dengan tips itu. Bertanya, qalu kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana caranya memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Nabi menjawab, qul akthiru min qawli la ilaha illallah. Tipsnya adalah perbanyak ucapan la ilaha, ucapkan. Setelah banyak diucapkan, hayati dalam hati. Nah, kalau itu diulang-ulang, diucapkan, diperbanyak, dimaknai la ilaha, tiada sembahan illallah kecuali Allah, imannya akan yazid, bertambah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau iman sedang bertambah, kata orang Sunda, hara rampang tuh. Hayya ala sholah. Ya gesit. Coba kalau yankus, hayya ala sholah. Ah, engke wae. Jadi kalau iman sedang tumbuh, luar biasa menggerakkan ketaatannya. Mata yang sudah apa? Yang lagi ngantuk. Wah, jam 3 ini udah azan awal. Matanya jadi melotot. Kesit kakinya, wudu. Jadi kalau iman tumbuh subur dalam hati, maka tubuh kita menjadi sehat. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita ini harus sehat lahir dan batin. Maka di Arba'in ini ya dianjurkan juga setelah sholat Isyraq tadi, harusnya jangan makan dulu ini. Diajak olahraga, malah makan dulu. Aduh, perutnya gimana kekocok. Salah itu panitia. Ya. Masih dimaafkan di hari pertama ini. Ya, nanti konsumsinya sudah lari pagi. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Guru ngasih contoh segala-galanya. Sebab umat ini harus ada contohnya. Ada pandangan, oh kalau ulama, kalau mursyid itu di masjid aja. Mimpin zikir, ngimam sholat, ke rumah, ngajar lagi seperti itu. Enggak seperti itu rutinitasnya. Lihat uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Satu waktu Nabi SAW dihinakan oleh seseorang yang berotot di Mekah ketika itu, ahli gulat. Jago gulat. Nabi ditantang, Muhammad sini, lawan aku. Nabi ditantang oleh sang penggulat. Wah, Nabi ketika itu mengeluarkan apanya? Kemampuannya. Baru satu pegangan, sudah ngajungkel. Ngajungkel apa? Menunjukkan bahwa Nabi fisiknya sehat. Nabi pun sering ngajak siaha jalan supaya tubuh menjadi sehat. Sebab Islam itu ajarannya komprehensif, lengkap, masuk pada seluruh aspek ruang kehidupan kita. Al-Quran itu memberikan sinaran dan bimbingan memasuki seluruh seluk-beluk kehidupan kita dan nanti kebahagiaan di akhirat yang abadi. Ibu Bapak berharap kaum muslimin itu sehat gitu. Jangan pakai sorban, pakai gamis. Kepala 3 umurnya, tapi lihat tubuhnya kayak kepala 8. Harusnya kepala 7, tapi bodinya kepala 3. Sehat lahir, sehat batin. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Coba tadi setengah jam lari di depan, ngeluarin uang apa enggak? Gratis. Rasulullah SAW mengajarkan kesehatan, makanan, minuman yang sehat, supaya sehat tubuh kita dan sehat batin kita. Walaupun keinginan kita pingin ngaji, tapi kalau sakit bisa datang apa enggak? Kita pingin tahajud, ya, bangun jam 3, tapi kalau reot gimana? Ya kalau reot udah waktunya mah, itu mah sunatullah itu mah. Ini mah belum waktunya tapi sudah. Penyakit ini, rematik datang, asam urat, kolesterol, kelas-kelas kakap semua tuh. Bapak ibu sekalian, kalau dulu ada penyakit gituan enggak? Ya dulu mah sedikit, sebab apa? Kemana-mana jalan. Jadi sehat. Walaupun enggak ada khusus olahraga, jadi sehat fisik kita. Nah sekarang di zaman modern Bapak Ibu sekalian, termasuk yang terutama yang tinggal di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar, bayangkan berangkat dari rumah setelah subuh, bahkan ada yang sebelum subuh, pulang lagi ke rumah dari kantor setelah capek, macet, ada yang jam 8, jam 9. Kalau itu terus dilakukan, rusak fisik kita. Nah maka harus hidup dengan gaya yang sehat, healthy life. Gaya hidup yang sehat. Siap Bapak Ibu sekalian? Coba ibadah tawaf sa'i itu benar-benar sehat lahir batin. Keringetan, lari, jalan. Sehat lahir, sehat batin. Nah di sini dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai malas, malas, malas. Kita harus bangkit umat Islam. Sehat, mudah-mudahan dengan sehat kita umat Islam, rumah sakit, klinik, jadi sepi. Walaupun kita punya klinik, biar sepi, yang penting sehat. Sebab gambaran masyarakat yang tidak baik kesehatannya, laku rumah sakit dan dokternya. Mudah-mudahan yang jadi dokter, jangan ditabib, ya, mudah-mudahan pada kurang laku. Kalau rumah sakit penuh terus, gambaran masyarakat kita apa? Buruk kesehatan fisiknya. Sebaliknya, kalau masjid sepi, berarti rohaninya banyak penyakit. Ya. Kalau rumah sakit sepi, kalau masjid sepi, innalillahi. Berarti penyakit hatinya numpuk. Jadi mudah-mudahan rumah sakit pada sepi, masjid-masjid pada rame. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kuda-kuda rumah sakit ngeluarin uang gede enggak? Ya, makanya hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Sebab gini Bapak Ibu sekalian, kita bertafakur sejenak. Nabi menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Angkat Bapak Ibu sekalian yang umurnya di antara itu. Antara 60 sampai 70, apalagi di atas 70, angkat begitu tinggi. Bukan nakut-nakutin ini. Nabi bersabda, dan terbukti hadis itu sampai Nabi pun usianya 63. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau dibandingkan dengan umat terdahulu ada ratusan tahun umurnya. Sementara kehidupan dunia ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya nanti. Kalau kita diberi umur hanya 60 sampai 70 tahun saja, hebatnya kita kalau diberi umur segitu saja, udah luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak memaksimalkan waktu itu. Maka harus sehat, harus benar-benar memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Maka gambaran arba'in, jam 3 sudah bangun, sudah tahajud, wirid, sholat subuh, wirid, isrok, lari pagi. Ini dibawa ke kampung halaman masing-masing, siap? Tularkan ke kampung halaman, ke kampung masing-masing, siap? Biar sehat lahir dan batin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Coba ya, kegiatan kita begitu padat. Ya, bahkan ini Pak produsernya nih. Pak Suparto, produser TPRI. Ya, kemarin sudah selesai. Ini katanya untuk mengejar akhir tahun tiap Jumat harus terus syuting sampai awal Desember. Coba bayangkan Tasik Jakarta belum kegiatan-kegiatan yang jauh. Yang luar pulau, ke luar negeri. Coba kalau ya, kalau gurunya fisiknya lemah gimana? Bisa dijalani enggak program-program itu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, umur kita terbatas. Maka maksimalkan, salah satunya tunjang supaya fisik kita sehat, rohani kita sehat. Dua-duanya harus sehat. Ya, jadi mudah-mudahan masjid rame menunjukkan rohani murid sehat, rohani umat sehat. Rumah sakit sepi, sedikit saja yang sakitnya. Menunjukkan kondisi fisik jasmani masyarakat berarti baik. Jangan sampai ya seperti setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal penuh enggak rumah sakit. Wah, ada yang buang air besar terus. Ya. Habis puasa, masuk bulan Syawal, makanan dijejerin penuh. Di meja penuh, sampai di bawah penuh, semua dimakan. Ada rujak cuka, ada rujak cikur. Akhirnya rumah sakit penuh. Jadi dikasih puasa bukannya sumutasihu, bukannya sehat. Malah apa? Karena pola makan dan pola hidup yang tidak sesuai dengan agama. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi agama itu berbicara berbagai aspek. Bukan urusan di masjid saja. Bukan urusan sholat saja. Tapi masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, maka harus sehat lahir dan batin kita. Kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Dengan diucap, diulang-ulang, dihayati dan dimaknai. Berguguran dosa-dosa kita, tumbuh keimanan dan keyakinan itu di dalam hati kita. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau terus terpadu antara tauhid dengan tasawuf, bukan sebatas iman yang akan tumbuh di dalam hati, bukan hanya sebatas tauhid kepada Allah yang tumbuh dalam hati. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita breakdown dari la ilaha illallah menjadi la maujuda illallah. La ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah. Maka kalau di perdalam kembali, maka kita akan tumbuh di dalam hati kita bukan sebatas iman, bukan sebatas tauhid. Ketika terpadu tauhid dan tasawuf, setelah iman akan muncul apa yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu menyaksi kepada sifat-sifat dan asma Allah disaksikan oleh batin kita. Jadi bukan sebatas percaya, bukan sebatas iman, tapi merasakan lazat. Maka dalam tasawuf ada yang disebut dengan wijdu. Wijdu itu mencicipi, menemukan. Menemukan apa? Menemukan kelezatan dari iman. Iman itu menjadi lezat adanya. Apa yang akan terjadi? Musyahadatur rububiyah. Hati kita menyaksi kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi, di dalam hati selain tumbuh iman dengan kalimat La ilaha illallah, maka yang kedua adalah akan tumbuh yang disebut dengan musyahadah. Kalau Nabi menyebutkan dalam hadisnya, wajada halawatal iman, menemukan manisnya iman. Lazat, penjelasan dari sabda Nabi, halawatal iman, manisnya iman, maka menjadi kelezatan di dalam asma dan sifat-sifat Allah. Inilah yang disebut dengan hakikat, yaitu musyahadatur rububiyah. Jadi dari iman itu akan mendapatkan musyahadah, menyaksi. Kalau menyaksi, mencicipi, merasakan lezatnya asma Allah, nama-nama Allah yang hanya disandang oleh Allah, dan sifat-sifat Allah yang mulia, kesempurnaannya, kemutlakannya akan dicicipi oleh hati kita. Ini apabila tauhid dan tasawuf terpadu dengan baik. Jadi bukan sebatas yakin, bukan sebatas iman, tetapi merasakan, mencicipi. Ya. Seperti tadi air minum, ya yakin itu air, yakin. Tapi kalau belum dicicipi, terasa nikmatnya apa? Tapi kalau sudah dicicipi, maka akan terasa lezatnya. Nah, itulah yang disebut dalam tasawuf, disebut hakikat adalah musyahadatur rububiyah, menyaksinya hati kita kepada sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-nama Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang dirasakan oleh para sahabat 14 abad silam. Hati mereka tumbuh keimanannya, ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari iman itu menjelma menjadi musyahadah, menyaksi dan mencicipi hatinya tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, ya, sahabat ada yang sampai zikirnya gak sadarkan diri, terus aja lisannya menyebut nama Allah. Ketika dia merasakan betapa dekatnya Allah. Ya, betapa dekatnya Allah. Bahkan tadi dari musyahadah itu kita merasakan la maujuda illallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Ini bukan hiasan lisan Bapak Ibu sekalian. Kalimat la maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali. Ini kita maujud gak di sini? Ada enggak? Apa hilang semua ini? Ini maujud semua ada. Tapi maujud kita dibandingkan dengan Allah jauh berbeda. Maujud Allah adalah mutlak dan hakiki. Maujud kita adalah majaji, besok lusa juga enggak ada. Tasawuf dengan tauhid menyatu dengan kental. Iman menjelma menjadi musyahadah, menyaksi, merasakan. Sampai pada akhirnya yang dirasakan mawujud itu hanya Allah saja. Dirinya pun merasa tiada, lebur. Gak ada apa-apanya. Dirasakan gak ada diri ini. Yang ada hanya satu, yaitu Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Dulu ada seorang ulama, ahli tasawuf, fakar di bidang tasawuf. Namanya adalah Al-Hallaj. Al-Hallaj. Dengan konsep al-ittihad, merasa menyatu dengan merasa menyatu dengan Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, pernah enggak yang hadir yang sudah sepuh-sepuh, pernah merasa muda enggak? Pernah muda enggak? Bener enggak? Kok kayak ragu-ragu? Pernah muda enggak dulu? Nah, sekarang ibu-ibu biar adil. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh sekarang, pernah muda enggak? Bener, pernah. Masa enggak lewat muda. Dulu ketika pandangan pertama ke calon istri kita, kalau ibu-ibu pandangan pertama ke calon suami kita, ya, setelah melihat ternyata mempesona, kebayang-bayang enggak? Kok enggak pada jujur ini, pada diam aja. Ini ingin mengkiaskan, menganalogkan, supaya ada pendekatan. Ini akan berbicara tentang apa? Tentang musyahadah tadi. Merasakan bahwa yang mawujud itu hanya Allah. Saking cintanya kita, ya, kata santri, katanya dulu, kata santri, ya, pepatahnya gitu, kalau siang ngaji yakulu, kalau malam-malam ngaji imriti, kalau malam-malam ke impi-impi, kalau siang kayak mimilu, katanya. Santri sekarang itu gak? Apa katanya? Malam-malam ngaji imriti. Kalau malam kitab imriti. Siang-siang ngaji yakulu. Malam-malam ke impi-impi. Siang-siang asa mimilu. Ngerti gak mimilu? Orang Jawa makanya orang macam-macam di sini. Ngerti mimilu gak? Ya. Rasa bareng aja dengan orang yang kita cintai. Lagi masak, ingat kamu. Lagi nyuci, ingat kamu. Lagi apa lagi? Lagi makan, ingat kamu. Lagi apa lagi? Ya, tidur. Belum tidur kalau masih ingat mah. Maksudnya ke bawah mimpi gitu. Coba bayangkan, pernah enggak merasakan dahsyatnya kita mencintai seseorang? Jujur aja. Tuh kan sekarang mulai berani. Ibu-ibu, pernah enggak? Rasa sehati enggak? Satu jiwa enggak? Pernah terpisahkan enggak? Walaupun gunung aku seberangi. Dibalik ya. Walaupun laut aku seberangi, walaupun gunung aku daki. Kan gitu dulu semboyannya itu. Nyatu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, para sahabat dibina oleh Nabi. Para wali-wali Allah termaktub dalam kitab-kitab dijelaskan. Lebih hebat daripada apa? Perasaan seperti itu. Merasakan apa? Allah. Lebih dahsyat daripada itu. Itu makhluk dengan makhluk. Ini makhluk dengan Allah. Sang pencipta, sang pemelihara, pemilik kerajaan langit dan bumi, ketika dicintai, luar biasa. Pantas kalau keluar kata-katanya, la maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali Allah. Semua itu kecil, bahkan sirna tiada. Dirinya pun tiada. Yang ada adalah Allah. Nah, itu bukan hiasan bibir, kalimat la maujuda illallah. Dirasakan lezatnya. Tergila-gila dengan Allah. Mujahadatur rububiyah, menyaksi sifat hebatnya Allah, sifat sempurnanya Allah. Sehingga yang lain enggak ada. Yang ada hanya Allah. Al-Hallaj Bapak Ibu sekalian, ketika menyebutkan ma fi jubati ilallah, tiada yang ada dalam jubah ini kecuali Allah, sampai dirinya ngaku Allah. Saking dia sedang panaknya, gilanya dengan Allah. Allah, Allah. Ditanya kanan kamu siapa? Allah. Dirimu siapa? Allah, Allah, Allah. Orang yang gak belajar ilmu tasawuf dalam menghukumi itu adalah kufur. Padahal dia sedang tenggelam, dia sedang rindu, dia sedang tergila-gila dengan Allah. Bukankah manusia banyak yang tergila-gila dengan makhluk lagi? Berani korupsi, padahal teman-temannya sudah masuk penjara. Gak takut saja. Dia anteng aja korupsi. Kenapa? Tergila-gila dengan harta. Nah, orang yang tergila-gila dengan Allah itu jarang. Hanya orang pilihan. Kita mau gak? Kok maunya kurang ngebet ini? Mau gak? Kan Al-Quran menyebutkan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu tergila-gila dengan Allah. Pantas Bapak Ibu sekalian dalam hadis, sahabat kalau sudah mendengar suara perang, ajakan perang, maka sahabat yang terbina benar-benar, toro ala parsau, dia langsung mempersiapkan segala persiapan perangnya. Tidak mikir lagi. Begitu ya. Saking apa? Merasakan lezatnya bersama Allah dan Rasulnya. Lahiriahnya pahit panggilan perang itu. Tapi kalau hati sudah merasakan lezatnya berjuang di jalan Allah, dekat dengan Allah, bahkan ditunggu istishad namanya. Istishad itu mencari syahid. Bukan seperti bomber sekarang yang teroris. Bukan. Mencari mati jadi apa? Pengantin katanya. Wah, itu salah kaprah itu. Hadisnya diambil tapi dibelokkan kepada tindakan teror, kejahatan manusia. Apalagi atas nama Allah. Nauzubillah min dzalik. Dulu istishad itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada ajakan perang karena dizolimi Nabi dan para sahabat, terpaksa ngangkat senjata. Nabi mengumpulkan para sahabat. Imannya yang kuat para sahabat. Nggak mikir keluarga, bahkan nggak mikir dirinya mati. Bahkan justru kematian seolah-olah dicari. Kenapa? Kalau perang, peron di depan. Jadi, kalau perang selalu pingin di depan semua. Kalaupun mati, syahid. Namanya istishad. Masuk wajan istab'ala, mencari kesyahidan. Inilah yang disebut dengan peperangan yang legal, peperangan yang terhormat, karena apa? Menjaga kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu sekalian, sampai ada sahabat, ini kisahnya selalu diulang-ulang ini, khusus bagi pemuda yang siap menikah ini. Dengarkan semua. Ada sahabat yang di pagi harinya akad nikah. Ya. Aku terima ya. Nikahnya si Anu dengan mas kawin 1 kilo seng. Kira-kira 1 kilo emas ya. Di pagi harinya akad nikah, bujangan dengan perawan. Di siang harinya Nabi terpaksa karena musuh akan menyerang, akan menghancurkan. Maka dikumpulkan para sahabat untuk siap berperang. Maka siang baru nikah tadi, gak mikir lagi, langsung siap absensi, langsung siap mengisi apa? Daftar untuk siap ke medan perang. Sore itu juga berangkat, meninggalkan malamnya. Istrinya ditinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Padahal paginya baru apa? Akad nikah. Apa yang dicari oleh si pemuda itu? Batinnya sudah merasakan nikmatnya berjuang di jalan Allah, nikmatnya beserta Allah dan Rasulnya. Ketika berperang, dia istishad di depan, ingin lebih dulu menghadapi musuh Allah, menundukkan musuh Allah. Sampai terbunuhnya si sahabat itu di medan perang. Lalu Allah perlihatkan apa yang terjadi. Ruhnya disambut oleh para malaikat dan bidadari dari surga. Nah, ini yang benar. Jadi kenikmatan dunia itu jadi kecil, Bapak Ibu sekalian. Boro-boro parbut. Kecil. Al-Quran menyebutnya mata'un qalil, kesenangan yang sedikit, yang sementara, yang sejengkal, yang instan. Orang yang beriman lebih melihat kenikmatan yang abadi. Dan itu seperti kenikmatannya sudah masuk ke dalam hatinya. Sepercik nikmat, apalagi selama-lamanya. Itulah yang membuat menjadi motivasi semangat dalam ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam tauhid wilayahnya keyakinan, keimanan, tapi kalau terpadu dengan tasawuf, dari iman itu akan menjelma menjadi lazat, menjadi halawah, menjadi nikmat. Apa yang dinikmati dalam iman? Musyahadatur rububiyah, menyaksinya hati, mencicipinya hati dengan sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia. Ketika menyebut ya Rahman, terasa rahmatnya Allah. Ketika menyebut ya Ghafur, terasa pengampunnya Allah. Walaupun dosa kita besar, menjadi kecil di hadapan Allah kalau kita mau membersihkan diri. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dibutuhkan oleh umat. Kalau umat Islam, apa yang dijanjikan oleh Nabi, bahwa akhir zaman umat ini akan bangkit, menjadi khairul umat kembali, menjadi umat pilihan terbaik, menjadi suhada, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Enggak cukup hanya iman, imannya harus tebal, dan imannya itu berbuah musyahadatur rububiyah, menyaksi, merasakan kelezatan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga pilihannya adalah Allah, bukan harta. Harta hanya alat, harta hanya sebatas media dan sarana, tapi cita-cita hidup adalah Allah, orientasi hidup adalah Allah. Maka umat ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat itu. Itu saja Bapak Ibu sekalian, pengajian Arba'in di pagi hari ini, korelasi atau munasabah baina tauhid wal iman, hubungan antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Maka ketika terjalin terpadu akan menjadi kekuatan bagi umat. Umat ini menjadi a'laun, menjadi terhormat, menjadi umat yang benar-benar dibanggakan, menjadi umat a'laun yang tinggi. Tinggi maksudnya adalah derajatnya tinggi, terhormat, bukan jadi umat murahan, umat yang mudah disogok, umat yang mudah tersuap, umat yang mudah dijual belikan, tapi umat yang berwibawa di hadapan Allah sekaligus di hadapan manusia. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Kita hadirkan hatinya, pejamkan matanya. Sebab doa adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Tundukkan kepalanya, khudu wa tazalul, terasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya batin kita merasakan musyahadah, menyaksikan agungnya Allah, agungnya sifat dan asma-asma Allah. Sebelum kita munajat dan berdoa kepada Allah, mari jamaah sekalian, sambungkan hati kita. Sebab Allah tidak akan menerima doa kecuali dari hati yang tersambung, yang khusyuk kepadanya, yang benar-benar yakin kepada Allah. Khusyukkan hatinya, hati yang keras, dijinakan dengan selalu bahwa kematian akan datang kepada kita. Hari ini masih Allah berikan kesempatan, jantung kita masih berdetak. Mari kita song-song kematian husnul khotimah. Angkat tangan kita, munajat kepada Allah, tumbuhkan keyakinan seolah-olah kita menyaksikan Allah. Minimal kita merasa selalu diawasi dan disaksikan oleh Allah di setiap waktu dan tempat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin waradhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladayna putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rab, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rab, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Kami tidak akan bisa menghitung banyaknya dosa dan kezoliman yang telah kami perbuat di masa lalu, ya Rab. Kami hamba yang bergelimang dosa, ya Rab. Datang ke tempat ini sebelum kami meninggalkan tempat ini. Engkau pastikan ampuni seluruh dosa tanpa Engkau kecualikan, ya Rob. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan, yang telah merawat. Bapa yang telah memberikan nafkah kepada kami, ya Rob. Ada di antara kami orang tua yang sudah pulang ke alam barzah. Engkau jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah. Taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rob. Ya Rob, bimbing kami untuk mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir. Ya Rob, kesempatan yang Engkau berikan semakin sempit. Kesempatan tobat semakin sempit. Mampukan kami, ya Rob, untuk terus mengisi lembaran demi lembaran ini dengan ketaatan dan ibadah. Ya Rob, satu saat Engkau akan panggil kami. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami, ya Rob. Jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Engkau pastikan ampuni seluruh dosa-dosa kami. Sehingga yang Engkau saksikan kepada kami ketika ruh kami sudah ditenggorokan hanya ketaatan dan ibadah. Ya Rob, mampukan kami untuk mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat La ilaha illallah. Ya Rob, jauhkan kematian kami dari orang tua kami, keluarga kami, dari kematian su'ul khatimah. Di mana hatinya sedang kotor, hatinya sedang lalai. Berada di tempat-tempat kemaksiatan. Jauhkan itu semua dari kami, ya Rob. Rabbana wasi alaina arzaqona fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, limpahkan rezeki yang luas yang barokah bagi kami. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami, ya Rabb. Jadikan rezeki yang luas menjadi alat dan sarana untuk mengabdi kepadamu. Tambah rezeki, tambah dekat denganmu. Tambah rezeki, tambah mengenal dan bersyukur kepadamu. Ya Rob, cabut dari hati kami penyakit hubbud dunia, kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, pelihara kami dan keluarga kami, istri dan anak-anak kami, ya Rob. Jadikan anak-anak kami generasi yang berilmu dan yang bertakwa yang akan menggantikan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.